كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد طيب kita akan lanjutkan insyaallah kajian kita hari ini. Kemudian pembahasan yang berikutnya, kita akan menyebutkan beberapa pernyataan dari a'immatus salaf tentang kebiasaan orang-orang khawarij, orang-orang yang tidak mau mengakui kewajiban mengingat dan taat kepada pemerintahnya, bahkan mereka memberontak, menghalalkan hasil, menghalalkan senjata kepada pemerintahnya, maka mereka menuduhkan di sini pula jemaah sebagai al-murjiah, sebagai al-murjiah. Dan ini adalah kabar kalau hukum ada di dalam selebaran yang mereka tayyib, yang mereka sebarluaskan, termasuk selebaran yang ada di sekitar Solo dan barakallahu fikum sekitar Solo, mereka sebarkan lembaran-lembaran yang isinya menuju ahli sunnah wal jamaah sebagai murjiah, sebagai ahli murjiah. Tayyib al-Imam Sufyan Ibn Uyainah, al-Imam Sufyan Ibn Uyainah dan al-Imam al-Auza'i rahimahumullah. Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah dan Al-Imam Al-Auza'i mengatakan inna qawla al-murji'ah yukhriju ila as-sayf, inna qawla al-murji'ah yukhriju ila as-sayf, sesungguhnya pernyataan keyakinan al-murji'ah adalah yukhriju ila as-sayf, menghalalkan memberontak dengan senjata. Sehingga yang tepat dikatakan murjiah bukanlah musuh, tetapi setiap khawarij adalah murjiah, setiap khariji adalah murjii. Mereka menghalalkan aktif, menghalalkan darahnya kaum muslimin. Ini disebutkan oleh Abdullah Ibn Imam Ahmad dalam kitabnya As-Sunnah jilid 1 halaman 218 dan jilid 1 halaman 368. Baik. Kemudian Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri barakallahu fikum mengatakan tentang orang-orang murji'ah, wahum yarawna as-sayfa 'ala ahli al-qiblah. Orang-orang murji'ah mereka menghalalkan as-sayf, memberontak, membunuh ahli al-qiblah kaum muslimin. Fa'in qila laka man imamuka fi hadha faqul Sufyan Ats-Tsauri. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau engkau ditanya siapa imammu, siapa panutanmu di dalam macam hal seperti ini, katakan Sufyan Ats-Tsauri. Artinya wala qabara kalau itu Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan bahwa di antara keyakinan al-murji'ah adalah memberontak kepada pemerintah muslim. Sehingga yang tepat dikatakan murji'ah bukan muslim yang tidak mengkafirkan pemerintah, tetapi yang dikatakan murji'ah adalah khawarij mereka sendiri. Baik, ayat Allah barakallahu fikum yang disebutkan dalam Asy-Syari'ah min Ajurni, demikian juga syarah usul al-i'tiqad an-nalaka'i rahimahullah jami'an. Baik, demikian juga disebutkan dalam kitab Aqidah Salaf wa Ashabul Hadith milik As-Sabuni karya al-Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Ayolah kabarakallahu fikum, sehingga yang tetap dikatakan murjiah adalah al-khawarij. Mereka sendiri yang dikatakan sebagai al-murjiah karena telah menghalalkan memberontak kepada pemerintah kaum muslimin yang sah. Baik, ayolah kabarakallahu fikum, insyaAllah sebagai penutup kita di kesempatan kali ini, kita akan menyebutkan nasihat dari para ulama. Nasihat dari para ulama barakallahu fikum yang menjelaskan tentang wajibnya kita taat kepada pemerintah yang muslim,

Polisi benar ya? Prosedurnya. Polisi apa atau Bandar Amir? Pak Polisi kan ya? Kita tanya Pak Polisi. Baik, sampaikan informasi tersebut. Gak usah biar cari imbalan yang bisa memberikan informasi dapat 10 juta. Imbalan terakhir. Yang jelas kita sebagai bentuk ibadah kita lillahi azza wa jalla agar kita terbebas dari laknat Allah azza wa jalla kalau kita punya informasi tentang keberadaan teroris yang sebelum-sebelum itu yang meledakan bom lari-lari ini, itu kita berikan ke polisi. Alhamdulillah barakallahu fiikum. Regu penembak dari Satpol PP yang markasnya di Bogor, di antara beberapa mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Regu khusus yang akan mengeksekusi Imam Samudra pembunuh ini. Yang mengeksekusi berapa orang? Pokoknya yang mau dieksekusi. Alhamdulillah, dua atau tiga di antara mereka barakallahu fikum seorang sunni lagi. Seorang sunni. Mereka ngaji dengan Ustaz Saifullah di Ambon. Ketika mereka ditugaskan ke Ambon barakallahu fikum, ditugaskan ke Ambon, ini ekonomi kita dari Satpol PP di Bogor. Mereka ngaji dengan Ustaz Saifullah. Nah, akhirnya dapat hidayah. Bahkan ada salah satu di antara mereka yang keluar dari asrama. Jadi lebih senang tinggal, rumahnya tinggal di luar asrama. Karena untuk mempertahankan istrinya bercadar. Ini Satpol PP. Regu penembaknya. Siapa namanya? Rata Lubadah. Regu penembaknya yang sabutnya. Tapi para pelaut itu. Suatu saat mereka telepon kepada kita. Mereka telepon kepada anak ya, secara khusus. Mereka telepon rame-rame itu. Ya Ustaz, apa hukumnya kami sebagai regu penembak Umum Samudra dan Rumi? Karena para pelaut itu, orang yang jahil, orang yang awam, ini merasa bersalah kalau nembak orang-orang seperti ini membunuh ya. Kan merasa bersalah gimana ini? Mereka tanya kepada anak waktu itu. Kita jawab, anak menjawab, laksanakan perintah itu. Niatkan untuk menjaga Islam dan kaum muslimin, antum semua dapat pahala. Allahu Akbar. Berima-berima kena ya, satu lapor tadi. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar tidak akan siap. Terus, ternyata mereka barakallahu fikum masih. Barang masih terus latihan. Alhamdulillah mereka sekarang ngaji di Ustaz Abdurrahman Barat di Bogor. Mereka adalah regu yang disiapkan secara khusus untuk menjaga regu perimbangan Imam Samudra dan teman-teman ini. Sunni Salafi. Apalan Arba'in Nawawi mereka sebenarnya. Karena mereka lebih dalam satuan ada sekitar 1,000 mereka. 1,000 yang ngaji Salafi. Tapi yang jadi regu perimbangan mereka juga. Beberapa orang khusus. Mereka berharap Allah itu disiapkan dan kita sudah menyampaikan jawaban sebagai bentuk barakallahu fikum keterangan untuk mereka menimbang orang-orang seperti ini bukan satu bentuk kesalahan. Satu bentuk ibadah. Menjadi bentuk penimbangnya itu bisa juga dan konco-konconya ini. Wallahu a'lam bishawab sehingga ini dukungan penuh dari Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada pemerintah untuk menumpas habis gerakan separatis. Kemudian menumpas habis gerakan terorisme yang mengganggu keamanan Islam dan kaum muslimin yang mengganggu keamanan negara dan bangsa negara Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Kita niatkan semua ini ikhlas lillahi azza wa jalla. Kita niatkan semua ikhlas lillahi azza wa jalla. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukup sekian. Alhamdulillahi rabbil alamin.